wa hukmuha. Masalah yang pertama, keutamaan sholat jamaah dan hukum sholat berjamaah. Fadluha sholatul jamaah fil masajidi syairatun azimatun min syair islam. Sholat jamaah di masjid merupakan syiar yang sangat agung dari syiar-syiar agama Islam. Jadi, orang mengatakan syiar ini syiar-syiar, yang jelas-jelas syiarnya tidak disyiarkan buat masalah-masalah dan dikatakan syiar. La haula illa billah. Sholat berjamaah ini adalah syiar yang sangat agung. Betapa tidak, orang akan keluar dari rumah-rumah mereka, mendatangi masjid-masjid beramai-ramai. Syiar satu yang sangat nampak. Barakallahu fikum. Bukan bikin acara baris berbaris kemudian dikatakan ini syiar Islam, lama ya Pak. Baik. Kalau Anda mau melakukan syiar, ya sholat berjamaah. Baik. Di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di wilayah kita ini untuk membangun masjid sangat susah. Sampai bakalai. Giliran bangun masjid sudah selesai, enggak ada yang pi sholat. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, sesungguhnya menghidupkan masjid itu lebih utama daripada membangun masjid. Karena betapa banyak sekali masjid yang mati, tidak ada jamaahnya. Daerah-daerah atau di pelosok-pelosok, terkadang kita masuk ke masjid, tidak ada yang melakukan sholat padanya, mati, dikunci itu masjid, penuh sarang laba-laba dan sarang burung. Baik. Atau jadi kandang kambing. Masjid ini miris, barakallahu fikum, menyedihkan. Salatul jamaah fil masajid syairatun azimatun min syair Islam. Kalau ini sudah menjadi marak, maka masya Allah Anda mendapati Islam dengan kejayaannya. Masya Allah. Ya, tapi karena kaum muslimin meninggalkan ini, dan banyak dari syairah atau syiar-syiar Islam ditinggalkan, maka jadilah kondisi kaum muslimin terkebelakang. Baik. Dipandang enteng, diremehkan. Baik. Karena kaum muslimin ini sebenarnya kemuliaannya ada pada pengikutan mereka terhadap syariat. Kapan mereka mengikuti syariat Allah SWT, mereka akan mulia. Kapan tidak, maka mereka akan hina. Baik. Sampai kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u la yanzi'u ankum hatta turaji'u aw hatta tarji'u ila dinikum. Allah SWT akan mencampakkan kepada kalian kehinaan, kerendahan. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian sholat berjamaah, sampai kalian menunaikan ibadah haji, sampai kalian mengeluarkan zakat, sampai-sampai. Barakallahu fiikum. Menjalankan syariat Allah SWT. Wa tabaqal muslimuna ala anna ada'a salawatil khams fil masajid min a'zami ta'at. Disepakati oleh kaum muslimin bahwa menunaikan salat lima waktu di masjid-masjid merupakan ketaatan yang paling besar. Jadi, merupakan ketaatan di antara ketaatan yang paling besar. Faqad syara'a Allahu li hadhihi al-umma li ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk umat ini berkumpul di waktu-waktu yang ditetapkan maklum. Minha salawatul khams. Di antaranya adalah salat lima waktu. Salatul Jumu'ah, salatul Idain, salatul Kusuf, salat dua hari raya, salat gerhana. Wa adamul ijtima'ati wa ahammiha al-ijtima'u bi Arafah. Dan perkumpulan yang paling besar dan yang paling agungnya adalah perkumpulan orang-orang di Arafah. Alladhi yushiru ila wihdatil umma al-islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Yang dengan ketika berkumpul orang-orang di Arafah, yushiru ila wihdatil umma, mengisyaratkan kepada persatuan umat Islam dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, dan syiar agamanya. Wa syuriat hadhihi al-ijtima'at al-'azimah bil Islam li ajli masalih al-muslimin. Disyariatkannya perkumpulan-perkumpulan agung ini, baik salat lima waktu, salat Jumat dalam Islam, li ajli masalih muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kenapa sekarang banyak perkumpulan-perkumpulan, paguyuban-paguyuban, kelompok-kelompok? Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang dari mereka. Ada sesuatu yang hilang dari mereka. Apa itu? Salat berjamaah. Ketika kaum muslimin tidak lagi melakukan salat berjamaah, mereka tidak ketemu, semua dengan urusannya masing-masing. Tapi karena berkumpul adalah suatu kebutuhan, maka mereka pun membuat sesuatu yang bisa mengumpulkan mereka. Bikinlah apa? Acara arisan. Ya kan? Bikinlah acara makan-makan. Bikinlah acara ini, acara itu, acara ini, acara itu. La haula illa billah. Alasannya, kalau tidak ada begini, tidak ketemu-ketemu kita. Barakallahu fikum. Kalau cuma sekedar mau ketemu, silakan Anda salat jamaah semuanya. Anda akan ketemu. Barakallahu fikum. Setelah tempat-tempat pertemuan kaum muslimin, masajidullah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemaslahatan kaum muslimin, fa fiha tawasul bainahum. Dengan melakukan salat lima waktu berjamaah ini ada tawasul, ada hubungan muasalah, hubungan antara orang per orang di tengah-tengah masyarakat. Ya karena masyarakat tidak ada mimpi sholat kecuali orang-orang tertentu yang itu-itu juga, itu-itu saja, padahal dekat rumahnya. Di mana-mana? Di Komo. Komo mana? Kita orang Komo. Di Gang Satu. Ikut lagi Gang Satu. Punya perlu aku apa? Biasanya masjidnya ada. Tidak pernah ketemu di masjid. Barakallahu fikum. Dia datang pagi-pagi, dia datang malam, istirahat, pagi-pagi sudah berangkat ke pekerjaannya, ke kesibukannya. Barakallahu fikum. Adapun waktu-waktu liburnya, tetap dia tidak datang ke masjid. Ya. Padahal sangat dekat, akhirnya tidak pernah ketemu. Ya, walaupun misalnya kita katakan dia kan sibuk dengan pekerjaannya, khali. Tapi kan masa setiap sepanjang tahun tidak ada waktu rehatnya, waktu istirahatnya, waktu liburnya. Maksudnya di situlah dia memanfaatkan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin dalam kampung itu. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur ba'dihim ahwala ba'd, dengan melakukan salat berjamaah, tafakkur, mencari tahu keadaan si fulan. Kemana si fulan? Kok tidak kelihatan ini? Berapa hari? Ada yang mengatakan, Ustaz, dia atau Pak Haji atau Pak Imam, dia berangkat, dia keluar, kampung, dia pulang, dia mudik, orang tuanya sakit, dia harus mengurusi orang tuanya, atau dia pindah kerja, atau macam-macam lah, atau dia sakit memang sehingga dia datang ke masjid. Namanya tafakkut. Tapi kalau tidak pernah ketemu di masjid, tidak pernah dia mencari tahu keadaannya. Tapi kalau sudah terbiasa dia di masjid, kemudian suatu saat tidak satu hari tidak ada, biasanya lagi-lagi muncul pertanyaan, kemana si bulan? Kemana si bulan? Namanya tafakkur. Tafakkur ba'dihim ahwala ba'd wa ghairi dhalika mimma yahummul umma al-islamiyah fi ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan yang lainnya dari kemanfaatan-kemanfaatan, kepentingan-kepentingan untuk umat Islam ini dalam keadaan perbedaan atau bermacam ragamnya syu'ub wa qabail, yakni marganya, keturunannya, sukunya. Kama qala ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami sesungguhnya telah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Syu'ub biasanya untuk orang-orang non-Arab, qabail untuk orang-orang Arab. Barakallahu, kabila-kabila untuk orang Arab. Barakallahu fikum. Lita'arafu, untuk kalian saling mengenali. Inna akramakum minallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Qad hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong, menganjurkan sangat untuk melakukan salat berjamaah. Wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang keutamaannya dan besarnya pahalanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil faddi, yani al-fardi bi 27 darajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 kali derajat. Barakallahu fikum. Ya, rugi. Barakallahu fikum. Sama-sama melakukannya, tapi ini cuma dapat satu, tapi dapat 27. Seandainya materi, oh tidak mau dia. Baik. Tidak mau dia. Baik. Dia bekerja satu jam. Dia bekerja satu jam. Kemudian dikasih upah. Baik. 10 ribu. Ini kasih upah. Berapa? Rp270.000. Kira-kira apa? Mangiri. Dia akan mengatakan, siapa kalau kita cuma 10 ribu ini? Kong itu 270 ribu. Ini seandainya masalah materi, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau di, apa namanya, dikalahkan maunya ya. Baik, sama. Tapi demikianlah, fadlallahu yu'tihi man yasha. Allah telah menyatakan, Rasulullah telah menyatakan demikian, bahwa sholat sendirian dapat satu pahala, sholat berjamaah 27 pahala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqi 25 dhi'fa. Salat seseorang berjamaah dilipat gandakan salat di pahalanya Allah Subhanahu wa taala di atas salatnya sendirian di rumahnya atau di pasarnya atau di tokonya atau di kantornya atau di mana yang dia salat sendirian. 25 dhi'fan, 25 kali lipat. Wadhalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu. Kenapa kok bisa menjadi 25 atau 27 pahala? Karena dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhalika annahu idza tawadda, dia wudu di rumahnya, fa ahsana al-wudu, dia menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ila al-masjid. Baik. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yukhrijuhu illa salatu. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali salat. Bukan karena janjian dengan si fulan. Paham? Sebelumnya mengatakan, oh kita mau bayar ngapain utang. Kita mau bayar tapi utang. Mau ambil di mana itu doi? Oh iya, satu kali di masjid, terus di masjid. Barakallahu fikum. Itu ngapain barang? Mau simpan di mana itu barang? Oh simpan di masjid, kamu di masjid. Dia akhirnya berangkat ke masjid. Imma tujuannya memang barang itu yang utama, atau sholatnya. Barakallahu alaikum. Atau ya sama. Barakallahu alaikum. Yang menjadikan dalam tujuh ini tidak ada yang mengeluarkan dia dari masjid, dari rumahnya menuju masjid, kecuali keinginan melakukan sholat. Bukan karena janjian sebelumnya, bukan karena pengen ketemu, bukanlah. Karena memang sholat. Baik. Kalau ini yang terjadi, lam yakhthu khutwatan illa hufiat lahu biha daraja. Tidak ada satu langkah pun yang dia langkahkan dari rumahnya menuju masjid, kecuali setiap langkah itu diangkat untuknya satu derajat. Semakin banyak langkahnya tentu, semakin banyak apa? Banyak keutamaannya. Banu Salimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen pindah kampung, pindah rumah. Mereka mau pindah rumah dekat-dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rencana ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang mereka utarakan bahwa supaya dekat-dekat ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah diyarakum, yani ilzamu diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, tetap kalian di rumah-rumah kalian, di kampung-kampung kalian, dan kalian datang ke masjid setiap waktu sholat. Barakallahu alaikum. Setiap langkah kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan. Barakallahu fiik. Tentunya tidak bisa disamakan, barakallahu fiik. Baik, kendaraan dengan langkah kaki tidak bisa. Tetap dapat pahalanya pakai kendaraan, tapi tidak lebih banyak atau tidak sama pahalanya dengan berjalan kaki. Baik. Padahal dia wudu di rumahnya, menyempurnakan wudunya, kemudian jalan keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada yang menggerakkan dia kecuali niatan melakukan salat. Oh, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya tidak ada satu langkah pun yang dia langkahkan kecuali diangkat untuknya satu derajat. Wa khutta anhu biha khathiyah, dan digugurkan darinya satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Kalau dia melakukan salat, maka senantiasa terus menerus malaikat bersalawat untuknya, mendoakannya. Madama fi musallahu, selama dia masih tetap di tempat sholatnya. Baik. Al-hadis ini cuma cuplikan dari sekian banyak keutamaan sholat berjamaah. Dibawakan cuma berapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'illah hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan pahala sholat jamaah luar biasa. Yang kedua, hukmuha sholatul jamaah wajibatun fis salawatil khams. Baik, sholat berjamaah itu wajib. Sholatnya wajib, berjamaahnya juga wajib. Artinya, kapan, ini kalau kita mengatakan wajib melakukan sholat berjamaah, kapan dia sholat sendirian, sholatnya sah. Tapi dia dosa tidak melakukannya secara berjamaah. Dan pahalanya cuma satu. Waqad dalla ala wujubiha al-kitab wa sunnah. Dan telah ditunjukkan tentang kewajibannya melalui Al-Quran dan sunnah. Famin al-kitabi qawluhu ta'ala, maka dalil dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza kunta fihim, kalau engkau bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka, fa aqimta lahum as-salata, dan engkau menegakkan untuk mereka salat berjamaah, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka berdirilah sekelompok di antara mereka bersama dengan engkau. Al-ayah dalam surah An-Nisa. Ayat ini berkenaan dengan salatul khauf, salat dalam kondisi takut, atau salat yang dilakukan dalam kondisi perang. Barakallahu fikum. Perang saja disuruh orang melakukan salat tetap berjamaah, apalagi tidak perang. Paham ini? dalam kondisi perang saja salatul khauf disuruh berjamaah. Baik. Wal amru lil wujubi wa idza kana dzalika ma'al khaufi fa ma'al amni aula. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melakukan salat berjamaah dalam kondisi apa? Takut. Dalam kondisi perang maka tentunya dan tetap diwajibkan, menunjukkan bahwa dalam kondisi aman lebih diwajibkan lagi melakukan salat berjamaah. Wa min as-sunnati hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala rasulullah athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salatul fajr. Kenapa salat isya dan salat fajr paling berat? Baik. Karena di zaman dahulu salat isya dan salat fajr tidak ada lampu. Sementara mereka mendatangi salat berjamaah hanya sekedar pengen dilihat. Bahasanya sekarang nyetor muka. Agar supaya dia, oh si bulan ada. Si bulan ada, si bulan ada. Begitu tidak ada lampu, tidak ada faedahnya dia untuk menyetor wajahnya, tidak kelihatan. Tidak tahu si bulan yang hadir atau si bulan yang tidak hadir. Pokoknya orang datang ke masjid. Barakallahu fikum. Ketika dia merasa bahwa tidak perlu melakukan, tidak perlu datang ke masjid karena ada yang lihat. Karena tujuannya apa memang? Untuk dilihat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ini orang-orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Qamu kusala, mereka berdiri dalam kondisi malas. Riya. Pengen dilihat bahwa dia melakukan sholat, pengen dianggap. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berat-berat salat yang dilakukan orang-orang munafik ini adalah salat isya dan salat fajar karena tidak ada lampu pada saat itu. Tujuannya dia kan untuk dilihat. Nah, enggak ada yang lihat karena gelap. Dia enggak mau salat dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwa." Seandainya mereka-mereka itu mengetahui keutamaan pahala pada dua solat ini, solat isya dan solat subuh, la atau huma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi solat berjamaah isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Barakallahu fikum. Seandainya barakallahu fikum dikonkretkan ini pahala berupa duit misalnya, masjid Fastabiqul Khairat atau terlalu kecil terlalu masjid. Masjid Ahmad Yani, diumumkan siapa yang sholat berjamaah di Masjid Ahmad Yani setiap sholatnya dapat 50.000. Dapat 50.000. Niscaya engkau akan dapati Masjid Ahmad Yani akan full 5 kali sholat. Bahkan boleh jadi jalan Ahmad Yani ditutup dari depan masjid sampai pertigaan situ ditutup penuh dengan orang. Bahkan boleh jadi tidak tahu, pokoknya berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Berlomba-lomba orang mendatangi. 200.000 ini, 250.000 satu hari kali 30 berapa itu dia? Berapa? Lebih gaji-gaji apa ini? Oh, luar biasa barakallahu fikum. Seandainya baik, mau dikonkretkan pahala itu dalam bentuk uang misalnya, taruhlah 50.000. Wailah, tidak akan mungkin sama. Terlalu sedikit 50.000 itu. Agar tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tapi cuma sekedar mencontohkan bahwa kita ini terlalu terikat dengan materi. Kalau tetap sholat di masjid. Boleh jadi ada yang orang yang terlambat sama seperti dia, dia bisa melakukan sholat berjamaah di sana. Baik. Dia masih boleh dapati ada orang yang mau melakukan sholat. Kecuali kalau misalnya kondisinya sudah sangat jauh, barakallahu fikum, dan bukan masjid yang menjadi tempat lalu-lalang orang. Paham ini? Baik. Ya masjid kampung istilahnya. Yang sholat situ cuma orang kampung situ. Selesai sholat sudah selesai, tidak ada lagi orang yang mau sholat. Paham barakallahu fikum. Beda dengan orang masjid-masjid yang merupakan tempat persinggahan. Paham? Tempat persinggahan. Ada saja orang yang sholat di situ. Datang satu orang sholat, satu pigi, datang lagi sholat, sampai menjelang asar saja masih ada orang sholat duhur. Barakallahu fikum. Nah, silakan datang ke sana untuk melakukan sholat berjamaah. La haula wa quwwata illa billah. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan yusalli bin nasi thumma antaliqu in thumma antalaqa ma'i bi rijalin thumma antaliqu ma'i antalaqa ma'i bi rijalin ma'hum huzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna as-salah fa uharrika 'alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan untuk sholat di iqamah. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam untuk manusia. Kemudian aku berangkat bersama dengan orang-orang yang bersamanya mereka memikul apa? Memikul kayu bakar. Mendatangi rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat supaya aku membakar rumah-rumah mereka. Sampai sedemikian ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak melakukan sholat jamaah, bukan tidak melakukan sholat nih, paham? Barakallahu fikum. Pembahasan ini pembahasan sholat berjamaah, bukan sholatnya, tapi berjamaahnya. Barakallahu fikum. Padahal hadithu ala wujubi sholatil jamaah, hadis ini dan yang lainnya menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Wadhalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam awwalan wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Yang demikian karena pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati orang yang tidak melakukan salat berjamaah dengan kemunafikan. Wal mutakhallifu anis sunnati la yu'addu munafiqan. Sementara orang-orang yang tidak melakukan sunnah tidak dianggap munafik. Menunjukkan bahwa salat berjamaah adalah apa? Wajib. Barakallahu fikum. Padahal ala annahum takhallafu an wajib, menunjukkan bahwa mereka ini dicap munafik karena apa? Mereka tidak melakukan kewajiban. Sanian yang kedua, annahu hamma biuqubatihim ala takhallufi anha. Beliau sudah berkeinginan, bercita-cita untuk menghukum mereka karena mereka tidak melakukan salat berjamaah. Wal uqubatu innama takunu ala tarki wajib. Hukuman itu ditetapkan atas orang yang meninggalkan kewajiban. Wa inna ma mana'ahu min tanfidzil 'uqubati annahu la yu'aqabu binar illa Allah 'azza wa jalla. Dan yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kehendaknya, keinginannya adalah bahwa apa? Tidak boleh menghukum orang dengan api. Paham? Tidak boleh menghukum orang dengan api. La yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum dengan api kecuali pemilik api, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa qila mana'ahu min dalika man fil buyuti minan nisa'i wad dhurriyyah alladziina la tajibu 'alaihim shalatul jamaah. Ada yang mengatakan bahwa terhalanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan niatannya itu karena di rumah-rumah itu ada perempuan-perempuan, ada anak-anak kecil yang tidak wajib melakukan salat berjamaah. Wa minha anna rajulan kafiful basar. Di antaranya dalil yang menunjukkan tentang wajibnya melakukan salat berjamaah. Anna rajulan kafiful basar laisa lahu qa'idun. Ada seorang sahabat buta, kafiful basar, buta. Tidak ada seorang yang bisa menuntunnya mendatangi masjid. Istadana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitihi. Minta izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini buta. aku ini jauh rumah dari masjid, sementara tidak ada yang menuntun aku ke masjid. Dan di sana boleh jadi ada binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang taib, atau terjadi sesuatu, ya, ini hujan, kemudian ada datang air dan seterusnya. Al-muhim, rumahnya jauh, tidak ada yang menuntunnya dan dia buta. Faqala atasma'un nida? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengarkan adzan, panggilan untuk melakukan salat? Qala na'am. Qala ajib la ajullaka rukhsah. Kata Rasulullah SAW, engkau tetap mendatangi sholat berjamaah, aku tidak mendapati alasan untuk engkau tidak melakukan sholat berjamaah. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida'a falam yajib fala salatalahu illa min udrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidaklah sah sholatnya kecuali dengan uzur syar'i. Walikauli Ibn Mas'ud, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Aku melihat, aku memandang, atau kami memandang bahwa tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali memang orang-orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Itu di zaman dahulu. Wah, kalau di zaman sekarang itu jangan berjamaah, memang tidak salat. Barakallahu fikum. Wa hiya wajibatun 'alal rijali dunan nisa. Barakallahu fikum. Yang namanya salat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan dan anak kecil yang belum balik. Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa'i wa buyutuhunna khairul lahunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat berjamaah, taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih bagus untuk mereka. Wala mani'a min hudurin nisa'i al-jama'ata fil masjid. Dan tidak ada larangan, halangan untuk perempuan-perempuan mendatangi sholat berjamaah di masjid. Ma'at tasatturi wasiyanati wa amnil fitnah. Disertai tentunya tasattur, menutup diri dengan memakai hijab. Wasiyanah, menjaga diri. Wa amnil fitnah, dan amannya fitnah. Barakallahu fikum. Ini sangat bertentangan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Terkadang orang datang ke masjid cuma pakai rok pendek, kemudian pakai kaos ketat atau celana ketat, barakallahu fikum, mukenanya di apa namanya di tasnya, nanti masuk masjid baru dia pakai. La ilaha illallah. Disertai dengan aroma wangi yang semerbak. Ah, ini betul-betul menyelisih, barakallahu fikum. Wasiyan wa amnil fitnah. Amnil fitnah, tidak ada laki-laki yang di sana, barakallahu fikum, yang suka menggoda atau bikin ya fitnah. Bi'idzni zauj, ditambah harus dengan seizin suami. Kalau suami mengizinkan boleh, kalau tidak tidak. Wa tajibul jama'atu fil masjid ala ma talzamuhu as-sahih. Wa tajibul jama'atu fil masajid ala man talzamuhu. Maka wajib melakukan sholat berjamaah di masjid bagi siapa-siapa yang wajib atasnya. Ya, laki-laki, dewasa, sehat, tidak musafir. Barakallahu fikum. Ini yang wajib. Al-sahih. Wa man tarakal jama'ata wa shalla wahdahu bila udrin sahat salatuhu lakinnahu athimun li tarkil wajib. Maka barang siapa meninggalkan sholat berjamaah dan sholat dia sendirian bila udrin, tanpa ada udur syar'i, maka sholatnya sah, akan tetapi dia dosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Barakallahu fikum. Ini qaul rajih. Wa illa sebagian ulama mengatakan tentang sunnahnya berjamaah. Barakallahu fikum. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang meremehkannya dan meninggalkannya. Sholat di rumah saja, sholat di larabata illa billah. Baik. Anggaplah seandainya, barakallahu alaikum, dikatakan sunnah. Tidakkah sunnah lebih baik? Kalau ada yang berpendapat bahwa sholat lima waktu itu melakukannya dengan berjamaah itu cuma sunnah. Baik. Kita katakan, tidakkah sunnah itu lebih bagus? Baik, untuk Anda. Bayangkan kalau Anda seumur Anda melakukan sholat sendirian. Berapa sholat yang kita lakukan? Setiap satu sholat yang Anda lakukan cuma satu. Sementara ini melakukannya secara berjamaah 27. La haula wa la quwwata illa billah. Anda 27 kali melakukan sholat 5 waktu sendirian, ini cuma 1 kali melakukannya sudah sama sebanding. Betapa capeknya barakallahu fikum, dan sedikitnya pahalanya yang dia peroleh. Kalau urusan dunia maunya paling banyak, maunya untungnya paling besar. Kalau urusan agama di sini jauh, lalah, jauh, banyak alasannya. Tapi kalau urusan dunia, sedikit gampang itu dia, jauh nyanda. La haula wa la billah, demikianlah orang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.